Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid, karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Kita telah memasuki bab tentang sihir, maja'a fi sihir. Ini dalil-dalil, ayat, hadis dan penjelasan para ulama tauhid tentang sihir. Sihir dalam pengertian yang menggunakan bantuan para syaitan, tentu syirik dan kufur. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan para syaitan pada kerajaan Sulaiman. Yang dibacakan oleh para syaitan di kerajaan Sulaiman adalah apa yang mereka bacakan, para syaitan ini, dari kitab-kitab sihir. Termasuk amal perbuatan sihir itu sendiri. Karena ada dua, ada sihir dalam pengertian teori, ilmunya. Yang kedua, pengamalan dan praktek sihir. Allah sebutkan, wa ma kafara Sulaiman alaihi salam. Sulaiman tidaklah kufur. Beliau nabi yang menegakkan tauhid, memerangi syirik, termasuk sihir. Tetapi para syaitan itu yang kufur. Mereka ajarkan sihir kepada manusia. Artinya ayat menjelaskan ta'lil. Kenapa para syaitan itu kafir? Walakinna syayatina kafaru. Tetapi para syaitan itu yang kafir. Akibat apa? Yu'allimuna nasa sihir. Karena mereka mengajarkan sihir. Makanya ayat ini dalil yang jelas. Yang menerangkan kepada kita kafirnya sihir. Karena Allah sebutkan ta'lil, jumlah ta'liliyah. Yu'allimuna nasihir. Karena mereka ajarkan sihir ini, dikafirkan oleh Allah. Walakinna syayatina kafaru. Para syaitan itu yang kafir. Karena yu'allimuna nasasihir. Mereka ajarkan sihir kepada umat manusia. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Tidaklah mereka ajarkan kepada siapapun kecuali mereka ingatkan kami ini fitnah, ujian bagi kalian. Maka jangan kalian kufur. Jangan kalian kufur kepada Allah, jangan kalian musyrik kepadanya. Dengan ayat ini berarti mempelajari sihir adalah kekufuran, syirik. Artinya mempelajari sihir, mempelajari bagaimana dia bisa faham, seperti apa sihir itu. Bagaimana terjadinya, agar terjadi, bagaimana kok bisa si tukang sihir, si dukun ini mengoperasikan sihirnya sehingga bisa dia kirim ke fulan, membuatnya sakit, menderita, mati. Kan perlu dipelajari sehingga dia paham, oh begini caranya. Ternyata dengan ini itu sarananya begini, caranya begitu. Mempelajari itu supaya paham begini, itu sudah kufur. Belajar untuk bisa mengerti tentang sihir, belajar untuk tahu dan paham seperti apa sihir itu sudah kufur. Demikian pula pengamalan praktek dari sihir wal'iyadzubillah tidak akan bisa dia lakukan kecuali dengan kekufuran dan kemusyrikan kepada Allah. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Tiap kali Harut wa Marut di kerajaan Sulaiman menyampaikan ini, selalu mereka ingatkan, nahnu fitnah. Kami ini cobaan bagi kalian, ujian. Jangan kalian kufur kepada Allah. Maka ini mempertegas kembali bahwa mempelajari sihir itu sendiri sudah bentuk kekufuran. Tanpa diamalkan walaupun. Tanpa dia praktekkan, saya cuma belajar, pingin tahu. Saya belajar hanya sebatas ingin ngerti kayak apa sih, kok bisa orang ini santet, kok bisa menyakiti orang itu, kok bisa jarumnya, pakunya, wa ila apanya masuk ke situ. Bagaimana caranya? Kan perlu dia pelajari. Layaknya kamu belajar ilmu yang lain. Kok bisa? Misalnya, air comberan kotor, butek, bau. Kok bisa jadi bening begini misalnya? Ya apa caranya? Perlu belajar. Oh, disuling. Pakai apa nyulingnya? Terus kamu kejar, kamu pelajari. Oh, pakai ini. Oh, nanti ditambah oksigen. Oh, begini caranya, begitu, kasih ini, itu banyak. Sampai keluar air mineral bersih. Kan perlu belajar, perlu tanya, perlu tahu. Walaupun kamu gak mengamalkan, yang penting kamu tahu teorinya. Sihir pun begitu. Belum tentu orang itu mempraktekkan sihirnya, mengamalkannya. Tapi dia pelajari seperti apa dan bagaimana, itu sendiri sudah kufur. Maka ada dua perkara, mempelajari sihir, dan itu kufur, seperti ayat, hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan pengamalan terhadap sihir. Sihir, nas'alullah al-afiyah wa salamah, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ada yang menyebutkan menggunakan jasa bantuan para syaitan. Dan ini kufur, syirik akbar, mengeluarkan orang dari agamanya. Yang kedua, sihir menggunakan obat-obatan, menggunakan rempah-rempah, menyan, atau semisalnya. Maka ini mereka sebutkan kefasikan, haram, tidak sampai tingkat kufur, kecuali kalau dia menghalalkan semua itu. Namun, muhakkikin dari para ulama ketika membahas dan mengkaji lebih lanjut, para imam ini seperti Imam Syafi'i menyebutkan ini melihat dari sisi realitanya, fakta di lapangan. orang-orang yang menekuni atau melakukan sihir ini, ada yang dikatakan dia tukang sihir. Walaupun secara pandangan syariat sebetulnya bukan sihir yang mereka lakukan, tapi orang menyebutnya sihir itu. Ini terkait pembagian kedua yang Syafi'i sebutkan tadi dengan obat-obat, rempah-rempah, menyan atau semacamnya dibakar begini begitu. Karena prakteknya kadang begitu yang mereka lakukan. Artinya yang mereka lakukan ini lebih dikenal dengan nama sya'wadzah, musya'widzin, bisa berpengaruhnya melewati ini, obat-obat ini yang diracik oleh orang yang disebut tukang sihir, nanti kasihkan ini, minumkan, nanti dia akan begini dan begitu. Berpengaruh, kemudian dengan izin Allah kepada pasien atau orang yang bersangkutan, maka disebut sihir. Sebetulnya secara syariat itu bukan sihir, karena gak ada penggunaan syaitan di situ, gak ada bantuan jin dan semisalnya. Itu dengan pengobatan, dengan ini. Nah, tapi yang dibahas, yang berpengaruh dengan bantuan syaitan, yang disebut ataf, yang disebut sorof atau sirf. Ataf untuk membuat seorang istri cinta atau bertambah cintanya kepada suaminya atau sebaliknya. Sorof sebaliknya, membuat seorang istri atau suami benci dan musuh kepada suaminya atau sebaliknya. Ini bentuk sihir yang pertama, gak akan bisa dilakukan dengan obat. Gak akan bisa diminum ini kemudian dia jadi benci kepada suaminya, gak bisa. Karena perkaranya jiwa, bukan fisik, tapi kejiwaan, mental, urusan cinta, urusan benci. Ini hanya dengan bantuan para syaitan dan jin-jin kafir. Maka masuk dalam bagian yang pertama, bentuk kufur dan syirik. Al-Muhim, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan pembagian itu dari sisi realita yang ada, fakta. Walaupun tadi sebetulnya dalam syariat bentuk yang kedua bukan dimaksud dalam sihir yang dilarang dan diharamkan dan bentuk kekufuran. Sihir termasuk nawakidul Islam, membatal, perusak Islam. Karena Islam itu ibadah, sama layaknya ibadah yang lain, sholat, puasa, dan yang lainnya. Ada nawakidnya, ada pembatal-pembatalnya. Kamu belajar sholat dalam fikih nanti dibahas. Pembatal sholat, keluar angin, kentut, kencing, ya, ini, itu, dan yang lain-lainnya. Membatalkan sholat, puasa pun begitu. Yang membatalkan puasa, makan, minum, jima, dan seterusnya. Islam pun begitu. Ada yang membatalkan Islam seseorang, rusak jadinya Islamnya. Salah satu pembatal keislaman adalah sihir. Wal'iyadzubillah. Maka perkaranya besar. Perkara berat. Syirik kepada Allah. Tadi, gak mungkin orang itu bisa sampai kepada hati seseorang, gak akan bisa sampai kepada arwah, nyawa, jiwa seseorang, dia kuasai, kemudian dia permainkan, asalnya benci jadi cinta, asalnya cinta jadi benci. Ini kan urusan kejiwaan, bagaimana kamu bisa lakukan? Kalau fisik gampang tanpa syaitan. Bagaimana kamu bisa menyakiti orang ini? Kamu deketi, kamu pukul, jegret, sakit dia tuh. Gampang. Bisa kamu sampai kepadanya. Tetapi kejiwanya, dia cinta kepada fulana, istrinya. Bagaimana kamu bisa menguasai jiwanya tanpa dia sadari, tanpa kehendak dia, dia berubah jadi benci sangat kepada istrinya. Sampai menceraikannya. Padahal bukan itu yang dia inginkan. Tapi jiwanya dikuasai. Ada yang lain, kekuatan yang berpengaruh, menguasai jiwa dia, hati dia, arwah nyawanya, sehingga bertindak seperti itu. Gak mungkin kalau tanpa sihir. Bantuan para syaitan. Alaihim minallah ma yastahiqun. Dan bantuan syaitan, sihir, gak akan orang bisa dapati kecuali dia harus syirik kepada Allah. Dan itu yang syaitan maukan darinya. Maka sihir dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya, sihir yang dimaksud dalam syariat, yang di situ ada bantuan para syaitan, pastinya ada bentuk taqarrub ibadah kepada para syaitan itu. Yang itu sendiri syirik. Kamu belokkan, kamu berikan bentuk-bentuk ibadah tertentu kepada selain Allah. Menyembelihkah atau yang lainnya. Dan para ulama sebutkan kenyataannya, terutama mereka yang punya wewenang seperti di Mamlaka Arabiyah, di Kerajaan Arab Saudi, wafaqahullah bi kulli khair. Bagaimana ketika mereka memberangus dan memerangi sihir dengan berbagai bentuknya, ketika dirampas kitab-kitab mereka, buku-buku mereka, didapati memang di situ jelas-jelas ajaran kepada kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah. Dan disebutkan gak akan orang itu bisa sihir kecuali dengan melakukan kekufuran. Semisal diperintah menghinakan Quran, disuruh nginjak. Sebagian dari mereka na'udzubillah didapati di qatalahumullah, akhzahumullah, didapati di klosetnya, di tempat ijakan kakinya, mushaf dua-duanya, Quran. Dan dengan itu sihirnya tajam dan bisa mampu mempengaruhi, dan kejahatannya bisa berpengaruh kepada orang yang diinginkan dengan cara-cara kufur seperti itu. Atau diperintah dia mencela terang-terangan Allah, mencela Allah, memaki-maki dengan kalimat-kalimat yang kasar dan keji. Nah, demikian yang mereka inginkan dengan sihir ini. Maka kembali, sihir itu kekufuran, kemusyrikan kepada Allah. Maka setiap sahir, setiap penyihir, musyrik billah. Pasti dia syirik kepada Allah. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Enggak ada tukang sihir kok tidak syirik kepada Allah. Oh, ini enggak sihir. Enggak syirik ini, enggak ada kekufurannya. Tidak ada. Karena urusannya kejiwaan, nyawa. Bagaimana dia di sini, orang yang satunya di sana, di luar kota, mungkin bahkan luar pulau, bisa dia kuasai jiwanya, dia setir begini begitu, bisa dia sakiti, bisa dia matikan, bahkan dia bunuh dengan bantuan para syaitan. Maka setiap penyihir musyrik. Makanya akan tersebutkan nanti bahwa hukumnya dibunuh. Orang sihir hukumnya dalam syariat adalah dibunuh oleh pemerintah. Dan dibunuh pun dibunuh sebagai murtad, bukan sebagai takzir. Bukan dibunuh karena ini hukuman, layaknya misalnya pengedar narkoba dibunuh jeger. Kenapa dibunuh? Ya, karena dia ngerusak masyarakat. Naam, tapi dia masih muslim. Dianggap masih muslim, maka jasadnya dimandikan, disolatkan, layaknya muslim. Nah, begitu yang lainnya, kisos misalnya karena dia membunuh, dibunuh, penggal kepalanya. Hukum, dihukum. Tapi dia muslim, maka dimandikan, disolati, layaknya jenazah muslim. Tapi tukang sihir, lah. Dibunuh sebagai orang murtad. Penggal kepalanya, setelah itu sudah. Tidak disolati, tidak dimandikan jenazahnya, layaknya seorang muslim. Karena dia murtad. Musyrik. Kafir. Billah. Demikian hukum syariat. Dan akan tersebutkan nanti lebih lanjut tentang rincian hukum mereka. Makanya muallif Al-Imam Muhammad rahimahullah menyebutkan tentang sihir dalam bab ini karena sihir perusak tauhid. Karena sihir pembatal tauhid. Agar dihindari, agar dijauhi jika tidak ingin tauhidmu batal. Jika tidak ingin Islammu batal dan rusak, tinggalkan sejauh-jauhnya sihir. Di dalam bab, beliau sebutkan walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka tahu yang mereka ambil, mereka tukar pertukaran dalam bahasa Arab ishtara, shira, yashtari. Makanya disebut membeli. Ana ashtari kada shira. Kenapa? Karena di situ ada pertukaran. Kamu tukarkan uangmu guna mendapat barang yang kamu inginkan. Kamu tukar dengan HP pakai uang. Kamu tukar dengan mobil, kamu tukar dengan buku dan yang lain-lainnya. Allah sebutkan walaqad alimu laman ishtarahu. Mereka tahu yang dia beli, yang dia tukar. Apa yang dia tukar? Imannya. Tauhidnya, Islamnya dia tukar untuk mendapat sihir. Makanya Allah katakan ishtarahu, ishtari. Ada penukaran di situ, ada jual beli. Dia tukar Islamnya, dia tukar imannya, tauhidnya, akidahnya, guna mendapati sihir. Dan itu di akhirat tidak akan mendapat bagian. Asyahid di dalam ayat malahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak akan mendapat bagian. Maka musyrik tidak mendapat bagian di akhirat kelak. Seorang penyihir, tukang sihir, telah menjual agamanya, telah menukar iman dan tauhidnya untuk mendapat sihirnya. Tadi syaitan gak akan bantu, gak akan berikan. Jadi kamu harus kufur. Ayo mau, tukar. Tak kasih sihir. Tak kasih kemampuan kamu. Kamu bisa ini, itu, apa maumu. Tapi bayar. Layaknya kamu jual beli. Ya gak mau penjualnya ngasih kamu HP, kamu gak ngasih dia uang. Tukar. Ya khair kalau tukaran. Ayo. Syaitan pun demikian. Menjanjikan memberikan sihir itu bisa berpengaruh. Kamu ingin sihirmu berguna bagimu, berpengaruh ini itu. Menjadi orang yang ditakuti. Tukarnya adalah tauhid. Buang tauhidmu. Buang imanmu. Buang Islammu. Seperti tadi. Disuruh kufur, harus kufur. Menghina mushaf, Quran, menghina Allah, mencela Allah terang-terangan dengan kata-kata yang na'udzubillah. Orang nyeritakan saja enggak tega, risih. Bahagia. Tanpa itu enggak akan dia dapati sihirnya. Di dalam bab muallif rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa begitu bahayanya sihir ini. Merusak. Dan mencoreng, membatalkan tauhid seseorang. Namun perlu diketahui pula bahwa sihir betul dia punya pengaruh. Dia bisa menguasai jiwa sampai kepada kalbu seseorang. Tetapi tidak bisa, tidak mungkin mereka merubah dari benda atau zat yang satu kepada benda zat yang lain. Yang bisa sebatas tadi perkara-perkara maknawi. Kejiwaan, cinta dari benci, benci dari cinta. Itu bisa dengan sihirnya. Jadi musuh, jadi ini. Adapun benda kepada benda lain berubah, gak bisa. Artinya perubahan hakiki. Itu enggak mungkin. Itu hanya kuasa Allah SWT. Dari beras Disihir kemudian jebret jadi pasir. Betul-betul jadi pasir. Hilang dan musnah. Beras hakiki. Betul-betul beras yang dipegang, dilihat. Berubah jadi pasir. Enggak mungkin. Itu enggak bisa mereka. Enggak bisa mereka lakukan. Perubahan dari benda yang satu kepada benda yang lain. Zat yang satu ke zat yang lain. Orang, makhluk manusia. Disihir, jubret, jadi anjing misalnya. Enggak bisa. Kecuali itu sebatas permainan mata. Pandangan orang yang disihir bukan bendanya berubah. Tapi pandanganmu yang kena sihir. Sehingga kamu seakan melihat berubah. Pandanganmu yang disihir bukan bendanya yang dirubah. Dia menyihir pandanganmu. Matamu yang kena sihir olehnya. Sehingga kamu lihat sesuatu itu berubah, bergerak. Atau yang semisalnya. Dan seperti itulah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tukang-tukang sihir yang dikumpulkan Fir'aun. Hibal, tali, seutas tali. Dilempar, orang pada ketakutan, jadi ular. Hakikatnya enggak bisa mereka. Tali kok jadi ular, bagaimana caranya? Harus punya nyawa, ini, itu di luar kemampuan mereka. Abadan, enggak bisa. Tapi perkaranya pandangan orang yang disihir. Sehingga mereka melihat, gerak talinya, jadi ular, jadi begini. Makanya Allah katakan, yukhayyalu ilaihim bisihrihim annaha tas'a. Dihayalkan mata yang melihat. Seakan-akan itu ular bergerak, hidup. Padahal tali ya tetap tali sebetulnya. Gak mungkin bisa berubah dengan sihir siapapun. Sehebat apapun, suruh kumpul sedunia tukang sihir, gak akan bisa ngerubah. Perkaranya takhyil. Dihayalkan padamu. Bukan bendanya yang disihir, tapi pandanganmu. Sehingga terlihat itu bergerak. Sehingga mereka dapati itu berubah. Sampai antum tahu kisahnya bagaimana Musa pun diperintah oleh Allah. Melempar tongkatnya. Jadi ular besar. Memakan semua yang ada. Saat itu tukang-tukang sihir kan mengerti sihir mereka. Mereka tahu sihir itu bagaimana. Seperti apa. Mereka belajar. Dan mereka praktekkan. Begitu melihat kejadian Nabi Musa. Mereka tahu ini bukan sihir. Betul-betul tongkat itu jadi ular betulan. Karena kekuasaan Allah. Bukan sihir. Mereka ngerti. Langsung mereka beriman makanya. Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Nabi Musa. Dengan Nabi Harun. Alaihimassalam. Tahu mereka. Ini bukan tongkat. Tetap tongkat mata kita disihir. Jadi mereka ngerti. Ini bukan sihir ini. Betul-betul mukjizat ini. Langsung mereka beriman. Mereka tinggalkan sihirnya. Oleh karena itu, perlu diyakini, perlu diketahui, untuk merubah benda atau zat yang satu kepada yang lain, itu tidak mungkin. Tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan oleh sihir siapapun dia sehebat apapun. Perkaranya cuma pandangan. Yukhayyalu ilaihim bisihrihim. Dihayalkan. Orang yang melihatnya. Kata Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah. Udah ulama hadis besar di Madinah. Pada suatu saat beliau diutus oleh Jamiah Islamiyah ke India untuk dakwah untuk ini. Hasil suatu hari beliau masuk hotel untuk istirahat, dikejutkan dengan maruflah di India banyaknya orang-orang India begitu, itu membawa ular sebanyak-banyaknya di tubuhnya, ular mengerikan begini begitu, dan beliau sadar ini pasti sihir, nggak mungkin. Maka beliau bacakan ayat majitum bihi sihir innallaha sayubtiluh, yang kalian lakukan ini sihir seperti Nabi Musa katakan dan akan Allah batalkan, Allah rusak, Allah hinakan. Kata Syekh Hamad rahimahullah, langsung seketika aku melihat kembali tali sebetulnya yang di tubuhnya, bukan ular, bukan apa, mata orang saja yang disihir. Wow, kayak berani bawa ular, ular diginikan, tali, cuman mata orang disihir, dikuasai tadi jiwa, dikuasai kolbu, dikuasai sehingga seakan-akan dihayalkan dia melihat sesuatu, padahal tidak, bukan itu yang dia lihat, bukan hakikatnya yang tampak padanya. Demikian syaitan tidak akan berkhidmat kepada manusia. Tidak akan syaitan memberi layanan kepada manusia. Tidak akan syaitan memberi servis kepada manusia. Kan di servis. Kamu mau apa? Sakiti fulan, bunuh fulan, ini. Dia menservis, ya akhirnya lakukan. Gak akan itu mereka berikan, kecuali dia pula mendapat maslahat, syaitonnya. Dapat maslahat. Saling memberi jasa antara tukang sihir dan syaitonnya. Ma'ruf bagi setiap mukmin bahwa kemaslahatan syaitan yang terbesar menyesatkan Bani Adam dari tauhidnya, dijerumuskan kepada syirik, menyesatkan Bani Adam dari imannya, diseret kepada kufur kepada Allah, itu kemaslahatan besar bagi syaitan. Puncak bahkan kemaslahatannya, nggak ada lebih dari itu. Kalau sudah seperti itu, ya sudah dia cuci tangan. Makanya ketika ditanyakan kepada seorang alim, kenapa kadang kita sebagai muslim gelisah, ya, sedih, gundah gulana, sumpek, dan begitulah gangguan-gangguan. Gak ada tenang yang terus. Gitu. Sementara orang kafir, gak ada sumpeknya, gak ada sedihnya, enggak ada ini, secara umum kehidupan mereka tenang, nyaman gitu. Maka beliau jawab, "Madza fa'ala syaitan bi baitin kharib?" Apa yang setan perlu lakukan di rumah yang sudah rusak? Enggak ada lagi dosa di atas kekufuran. Ngapain dibuat sedih hatinya? Ngapain dibuat gelisah, dibuat sumpek? Wong hatinya sudah penuh dengan kekufuran. Rumah kalau kamu dapati kosong, Enggak terurus lama, rusak, hancur, dan wah sudah. Apanya yang mau dirusak? Rumah itu sudah bobrok, hancur. Yang dirusak itu rumah yang indah, bagus, dirawat selama ini, dirusak. Kacanya dipecah, dikotori, di ini, di itu, kan gitu. Begitu pula kalbu. Si mukmin masih terpelihara dengan imannya. Si mukmin masih terjaga dengan Islamnya, tauhidnya. Maka diganggu, dirusak oleh syaitan dengan ininya, itunya. Sehingga dia dapati bentuk godaan dan gangguan yang ini dan yang itu. Nah. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu, jumlah ini dikuatkan dengan tiga penguat, menunjukkan betul-betul ditekankan supaya sadar, melek. Penguat yang pertama, qasam muqaddar, sumpah, walaupun tidak tersebutkan lafadznya. Takdirul kalam, kalau itu bukan ayat, wallahi laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, gitu. Ada sumpah di situ. Satu. Tentu kamu tahu sesuatu yang disebutkan dengan sumpah perkara besar, bukan main-main. Demi Allah, ini masalah haram. Ditegaskan dengan demi Allah untuk betul-betul orang agar faham tentang haramnya. Gak ada keraguan di situ. Dua, dikuatkan juga dengan lam. Wala, laqad, la, laqad, alimu. La ini juga ta'kid. Yang ketiga, qad. Qad alimu, wala qad alimu. Maka tiga penguatnya, sumpah, lam, dan qad. Bertubi-tubi, berlapis penguatnya. Ya, kalau dalam bahasa bebas misalnya, walaupun itu gak mungkin dalam bahasa Indonesia, tapi untuk memperjelas bagaimana penekanan ini luar biasa dahsyatnya, demi Allah, sungguh-sungguh, sihir itu kufur. Yang mereka tukarkan, gak akan ada bagiannya di akhirat kelak. Ulang-ulang, dilapis-lapis demikian penguatnya. Malahu fil akhirati min khalaq. Tidak punya bagian di akhirat kelak. Ini konsekuensinya atau sebabnya karena amalan mereka semua batil, gugur, hancur. Maka apa yang dia tunggu? Gak akan dia punya bagian baik di akhirat kelak. Gak ada yang dia tunggu. Amal perbuatannya semuanya gugur, hancur, tidak tersisa. Makanya tidak punya bagian di akhirat. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil